السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din a'azakumullah, kita lanjutkan kajian kitab ringkasan sirah Ibn Hisham dan sampai pada ucapan beliau rahimahullah, wattaba'ahu an-nasu yaqulun, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dalam perjalanannya diikuti oleh manusia. Yaqulun, sambil berkata, ya Rasulullah, iqsim lana wa iqsim alaina fai'ana min al-ibli wal ghanam. Ketika beliau berangkat dalam kepulangannya dari perang Hawazun atau perang Hunain melawan Hawazun, maka mereka semua atau sebagian orang, karena waktu itu banyak yang baru masuk Islam, banyak mu'allaf, dan banyak mereka-mereka yang masih belum mengerti apa-apa, maka mereka menuntut Rasulullah SAW untuk membagikan pampasan perangnya. Dan memang pampasan perang Hunain sangat banyak. Maka mereka pun terus merengek, iqsim alaina fai'ana minal ibli wal ghanam, ya Allah, bagikan untuk kami pampasan perang kami dari unta-unta dan kambing-kambing. Hatta alja'uhu ila syajaratin faqtatafat anhu rida'ah, sampai Rasulullah SAW terpepet ke suatu pohon. Saking mereka mendesak-desak terus, sampai beliau terpojok di satu pohon, bahkan mereka sempat menarik baju luar Rasulullah SAW, rida'nya, baju luarnya Rasulullah SAW yang diselempangkan di pundaknya, ditarik oleh mereka. Sampai Rasulullah menyatakan, uddu alayya rida'i, kembalikan ridaku, kembalikan jubahku. Ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, fa wallahi an law kana lakum bi adadi syajarin tihamah, fa wallahi an law kana lakum bi adadi syajari tihamah na'aman laqasamtuhu alaikum, kembalikan selendangku atau kembalikan jubahku, wahai manusia. Demi Allah, kalaupun kalian memiliki sejumlah pohon yang ada di Tihamah ini, binatang ternak, yakni unta-unta, laqasamtuhu alaikum, aku akan bagikan seluruhnya untuk kalian. Qala, wallahi an law kana lakum bi'adadi syajari tihama na'aman laqasamtuhu alaikum, kalaupun ada sejumlah pohon yang ada di lembah Tihamah ini, niscaya kami akan bagikan semuanya untuk kalian. Ma alfaitumuni bakhilan wala jabalan wala kadzaban. Sungguh tidaklah kalian atau janganlah kalian menyangka aku bakhil, atau kalian anggap aku sebagai penakut, pengecut, atau kalian anggap aku sebagai pendusta. Aku akan bagikan seluruhnya. Demikian teguran Nabi pada mereka yang terus merengek meminta dibagikan papasan perangnya. Thumma qala ila janbi ba'irin fa aqadu wabratan min sanamihi faj'alaha bain usba'ayhi. Maka Nabi pun mendekati sisi samping untanya sambil kemudian mengambil beberapa rambut dari punuk untanya, bulu-bulunya, kemudian beliau letakkan di jarinya, di dua jarinya. Kemudian berkata sambil rafa'aha, sambil diangkat, beliau berkata, ayyuhan nas, wallahi ma'li min fai'ikum wala hadhil wabrah illa al-khumus. Wahai manusia, aku tidak memiliki dari pampasan perang ini, pampasan perang kalian ini, tidak memiliki sedikit pun, sekian pun. Ini rambut-rambut atau sebulu-bulu unta ini yang diletakkan di antara dua jarinya. Illul khumus. Kecuali seperlimanya. Seperlimanya pun merdudun alaikum. Akan dibagikan untuk kalian. Milik Allah seperlimanya. Milik Rasulnya. Dan kemudian untuk fuqara wal masakin dan seterusnya. Yang juga dibagikan buat kalian juga. Fa'adul khiyata wal mikhyat. Maka kembalikan semua, walaupun benang dan jarumnya. Dan mereka membuat benang dari wol, dari bulu-bulu domba. Artinya bulu-bulu domba dan juga jarum-jarumnya. Kembalikan semuanya. Fa innal ghulula yakunu ala ahlihi aran wa naran wa syannaran. Karena sesungguhnya mencuri pampasan perang akan menjadi ar, akan menjadi aib bagi keluarganya. Bagi dia dan keluarganya. Aran wa naran wa syannaran. Akan menjadi aib yang memalukan. Akan menjadi azab, api neraka. Dan menjadi syannar, syannar yang lebih memalukan lagi. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Ruddu, kembalikan. Atau addu al-khiyata wal-mikhyat. Kembalikan semua benang maupun jarum sekalipun. Maka datang seseorang dari kalangan Ansar. Bikubbatin, dengan segulung wol, yakni bulu-bulu domba, min khuyuti sya'ri, dari benang-benang yang dibikin dari bulu domba. Faqala ya Rasulullah, akhattu hadhihi al-kubbah a'mal biha barda'ata ba'irin li dabir. Ya Rasulullah, ini aku ambil untuk mengalasi kendaraanku yang memiliki penyakit. Dabir itu seperti kuruh, koreng-koreng yang ada di kendaraannya, entah unta atau kuda. Di sini disebutkan ba'ir, kuda. Lukanya, korengnya disebut dengan karh atau kuruh. Dan itu kadang disebut juga dengan kalimat dabir. Untuk menutupi koreng-korengnya dengan bulu-bulu tadi. Yang diambil dari perang tadi, pampasan perang. Maka dikembalikan, karena takutnya kepada ancaman Rasulullah SAW akan menjadi aran, wanaran, wasyannaran. Faqala, maka Nabi bersabda kepada sahabat tadi yang mengambilkan, ya Rasulullah, yang mengembalikan bulu-bulu domba tadi, ya Rasulullah, ini aku ambil untuk mengalasi kendaraanku yang korengan. Faqala, amma nasibi minha falak. Kata Rasulullah SAW, kalau itu bagianku, ambil untukmu. Masalahnya belum dibagi. Entah jadi bagian siapa itu. Kalau itu bagianku, aku berikan untukmu. Maka orang tadi berkata, amma idza balagata hadza fala hajata li biha. Adapun kalau sampai seperti itu mengerikannya, menjadi aran wa naran wa syannaran, maka aku enggak butuh. Aku enggak menginginkannya. Tsumma tarahaha min yadi, kemudian dilemparkan oleh sahabat Ansar tadi, dikumpulkan bersama pampasan perang. Kemudian Rasulullah SAW membagikan pampasan perang. Dan diutamakan al-mu'allafati qulubuhum. Diutamakan adalah mereka-mereka yang dijinakkan hatinya. Yani tokoh-tokoh yang baru masuk Islam. Atau Rasulullah SAW al-mu'allafati qulubuhum. Rasulullah SAW memberikan kepada al-mu'allafati qulubuhum. Yang hatinya sedang dijinakkan. Orang-orang yang baru masuk Islam. wa kanu asyrafan min asyrafin nas, yang mereka merupakan tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh manusia. Ini orang-orang besar yang menjadi tokoh-tokoh kaumnya, pimpinan-pimpinan kaumnya. Maka dibagikan oleh Rasulullah SAW untuk mereka lebih dulu. Apa sebabnya? Kotok-kotok lebih dulu. Yata'allafuhum wa yata'allaf bihim qawmahum. Karena dengan tokoh-tokoh diberikan dan dijinakkan hatinya, menjinakkan hati mereka dan menjinakkan hati kaumnya. Diberikan kepada tokoh Quraisy misalnya, Abu Sufyan, sekaligus menjinakkan hati orang-orang Quraisy. Ternyata tokoh kita diutamakan oleh Rasulullah, kan begitu. Maka kaumnya pun jadi yu'allaf qulubuhum atau allaf qulubuhum. Demikian pula tokoh suku ini ketika dibagikan, yata'allafuhum wa yata'allaf bihim qawmahum. Menjinakkan hati tokoh-tokoh tersebut dan sekaligus menjinakkan hati kaum-kaum mereka. Lihat hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'ata Abu Sufyan ibn Harb 100 ba'ir. Maka diberikan kepada Abu Sufyan ibn Harb 100 ekor unta. Wa'ata ibnahu Muawiyah 100 ba'ir. Dan diberikan kepada anaknya Muawiyah 100 ekor unta. Dan diberikan kepada Hakim ibn Hizam 100 ekor unta. Diberikan kepada Harith ibn al-Harith ibn Kildah juga 100 ekor unta. Juga diberikan kepada Suhail ibn Amr 100 ekor unta. Dan juga diberikan kepada Huwaytib ibn Abdul Uzza 100 ekor unta. Diberikan pula kepada Al-Ala ibn Jariyah al-Thaqafi juga 100 ekor unta. Dan diberikan pula kepada Uyainah ibn Hisn 100 ekor unta. Dan diberikan kepada Aqra' ibn Habis At-Tamimi 100 ekor unta. Dan diberikan pula kepada Malik ibn Auf An-Nasri juga 100 ekor unta. Wa'ata Safwan ibn Umayyah 100 ba'ir. Demikian pula Safwan ibn Umayyah diberi 100 ekor unta. Orang-orang ini yang dijuluki dengan Ashabul Mi'in. Apa itu Mi'in? Mi'ah. Jamaknya Mi'ah. Mi'in. Fahaulai ashabul mi'in. Mereka dijuluki dengan ashabul mi'in. Golongan yang dikasih 100. Jamaknya dari mi'in. Wa'ata dunal mi'ah. Sekarang golongan yang berikutnya, golongan yang di bawahnya, diberikan kurang dari 100. Tidak disebutkan berapanya secara rinci, yang jelas kurang dari 100. Beberapa orang dari kalangan Quraisy, seperti Makhramah ibn Naufal al-Zuhri, Umair ibn Wahab al-Jumahi, Hisham ibn Amr, Akhu Bani Amir ibn Lu'ay, wala ahfad ma'a'atahum, dan aku tidak hafal berapa yang diberikan pada mereka jumlahnya secara pasti. Wa qad urifat annaha dunal mi'ah, tetapi sudah diketahui ma'ruf bahwa mereka kurang dari 100. Wa ata Sa'id bin Yarbu' ibn Ankathah, sedangkan Sa'id bin Yarbu' ibn Ankathah diberikan padanya 50 ekor unta. Dan juga ata Sahmi 50 ekor unta juga. Wa ata Abbas ibn Mirdas Aba'ir atau Aba'ira fasakitaha. Sedangkan Abbas ibn Mirdas diberikan hanya beberapa ekor unta saja. Ternyata sakitaha, ternyata dia marah. Abbas ibn Mirdas fa'ataba fiha Rasulullah. Mulai dia mengucapkan syair yang mengejek atau merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara ucapan Abbas ibn Mirdas yu'atib Rasulullah sallam, di antara ucapannya tentang Rasulullah dia katakan, kanat nihaban talafaituha bikarri alal muhri fil arju'i. Bahwasanya pampasan-pampasan perang aku dapatkan dari daerah Karri atau Karra, di daerah Mahr di Ajru'. Iqad al-qawmi an yirkudu idhaja an-nasu lam ahja'i. Manusia-manusia atau kaum-kaum yang dalam keadaan tidak tidur, mereka jadi bisa tidur. ketika manusia tidur, aku gak bisa tidur. Jadi gelisah, merasa diperlakukan secara curang. Idza haja'an nas, ketika manusia tidur, lam ahja'i, aku tidak bisa tidur. Fa asbaha nahabi wa nahabul 'abid baina Uyainah wal Aqra'i, maka jadilah bagianku seperti bagian para budak yang rendahan di bawah antara Uyainah dan Aqra'. Uyainah, yani Uyainah ibn Hisam, sedangkan Aqra' yang tadi disebutkan Aqra ibn Habis. Maksudnya ngiri, kenapa Uyainah dapat 100, Aqra ibn Habis dapat 100, sedangkan dirinya dapat hanya beberapa ekor unta. Waqad kuntu fil harbi dhat tudri atau tudra, sedangkan aku dalam perang memiliki perlawanan kuat. Lam u'ta syai'an wa lam umna'i, dan aku tidak diberi sedikit pun dan aku tidak dihalangi. Illa afa'il a'titaha, kecuali hanya afa'il. Afa'il bentuk jamak dari afil. Afil adalah unta-unta kecil. Aku tidak diberi kecuali unta-unta kecil yang aku dapatkan. Adida qawa'imihal arba', jumlahnya sama dengan kakinya, 4. Wa ma kana hisdun wa la habisun yafuqani shaykhi fil majma'. Tidaklah Husn, benteng, tidak pula Habis, atau sepertinya Husn yang dimaksud adalah nama-nama yang sudah sebutkan tadi. Ada Husn bapak-bapaknya? Nah. Sebagaimana Habis, ini bapaknya Aqra ibn Habis. Sedangkan Husn bapaknya Uyainah. Uyainah ibn Husn dan Aqra ibn Habis. Ma kana Husnun wala Habisun yafuqani shaykhi. Tidaklah bapaknya Uyainah yaitu Husn atau bapaknya Aqra yaitu Habis tidak mengungguli bapakku fil majma'. Fil majma', yakni dalam perang. Wa ma kuntu duna mri'in minhuma. Apa maknanya ucapan beliau seperti ini? Ucapan orang ini. Maknanya aku juga tokoh. Bapakku juga tokoh besar. Mereka anaknya Habis, anaknya Husn, dianggap tokoh besar, dikasih 100. Sedangkan aku, padahal aku juga anaknya tokoh besar, aku juga orang penting, kenapa gak diberi seperti mereka? Tidaklah Husnun wala Habisun yafuqani syaiqi. Tidaklah bapaknya Uyainah dan bapaknya Aqra melebihi bapakku. Wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man tada'al yawma la yurfa'i. Dan tidaklah aku, wa ma kuntu duna mri'in minhuma, tidaklah aku di bawah orang-orang itu. Siapa yang dimaksud? Uyainah dan Aqra. Aku tidaklah di bawah mereka. Wa man tada'al yawma la yurfa'i, dan siapa yang dijatuhkan hari ini enggak akan diangkat lagi selama-lamanya. Siapa yang direndahkan hari ini enggak akan diangkat lagi selamanya. La yurfa'i. Sampai berita ini dan syair ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Idhabu bi faqta'u 'anni lisanahu." Pergilah pada orang itu dan putuskan lidahnya untuk aku. Hah? Bukan diputus lidahnya digunting, bukan. Tetapi hentikan ucapannya, hentikan ocehannya atau ucapannya. Mana? Taqta'u anni lisanahu. Putuslah ucapannya dariku. Fa'atauhu hatta radiya. Bagaimana memutuskan ucapannya kepada Rasulullah SAW? Diberi. Kurang. Kasih lagi. Sampai ridho. Hatta radiya. Begitu ridho, berhenti. Tidak lagi mengucapkan syair-syair seperti itu. Fakana dana dalika qat'u lisanihi, maka itulah bentuk pemotongan lidahnya. Yani untuk memotos atau memotong pembicaraannya, untuk memutus ucapannya kepada Allah SWT adalah dengan cara diberi dunia. Dunia tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Sehingga Rasulullah SAW tidak mementingkan masalah itu. Silakan, mau ambil berapa kamu? Mau minta berapa? Dikasih oleh Rasulullah SAW, diberi, hingga dia berhenti dari ucapannya. Fakana dzalika qat'u lisanihi allazi amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pemutusan lidahnya. Qulna a'udzubikumullah, disebutkan di sini tambahan ucapan Ibnu Hisyam. Kalau istilahnya sama ada di bawahnya di footnote-nya. Wa haddatsani ba'du ahli al-'ilmi, diriwayatkan oleh beberapa ahli al-'ilmi bahwa Abbas bin Mirdas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, anta al-qa'il fa asbaha nahabi wa nahab al-'abid bain al-aqra' wa uyayna. Kamu yang menyatakan bahwa bagianku seperti bagian para budak antara Aqra' dengan Uyayna. Pas Abu Bakar membetulkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Uyayna wal Aqra'. Iya kan? Dalam syairnya Uyayna dulu baru Aqra'. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda, huma wahid. Itu sama. Aqra' wa Uyayna, Uyayna wa Aqra', sama. Yani maknanya sama. Maka Abu Bakar menyatakan dengan ucapan, ashadu annaka kama qala Allah. Sungguh aku mempersaksikan bahwa engkau persis seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Persis seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Aku, kata Allah, tidak mengajarkan kepada Nabi syair. Dan memang tidak pantas baginya. Afhum, apa kaitannya? Abu Bakar terus menyatakan, engkau persis ya Rasulullah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. Aku, kata Allah, enggak mengajarkan engkau syair. Dan aku tidak pantas engkau dikasih syair. Ya, ini Nabi tidak diajari syair dan tidak pantas baginya syair. Kenapa? Karena kesalahannya masalah syair. Abu Bakar menyatakan, ya Rasulullah, Uyainah wal Aqra. Kenapa? Karena syairnya ainiyah. Syairnya berakhir dengan ain semua. Lihat, al-mahar fil ajru'. Yang kedua, an-nasu lam ahja'i. Yang ketiga, Uyainah wal Aqra'i. Kalau jadi Aqra wal Uyainah, rusak syairnya. Ya Rasulullah, bukan Uyainah wal Aqra. Bukan Aqra wal Uyainah. Uyainah wal Aqra. Hai, sama saja, kata Nabi. Sama saja. Kilahuma wahid, dibolak-dibalik sama saja. Ya tentunya maknanya sih sama, tapi syairnya rusak. Maka kata Abu Bakar, benar. Engkau ya Allah, ya Rasulullah, persis seperti yang kata Allah, ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajarkan kepada Nabi syair dan memang tidak pantas bagi Nabi syair. Sehingga Nabi tidak mengerti, wajar. Karena Allah katakan, wa ma 'allamnahu syi'ra. Ini sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan bikinan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak mengerti syair. Bahkan dibalik, dibolak, kata dia sama. Kita mau wahid, mau akrab. Kemudian Uyayna, mau Uyayna, sama saja. Berarti beliau tidak mengerti syair sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti Al-Quran yang demikian indah, yang demikian bagusnya, itu benar-benar ucapan Allah SWT. Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah SWT. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi menyatakan kepada Abu Bakar dan kepada yang lainnya, berikan padanya, kasih. Putus ucapannya, hentikan ucapannya dengan diberikan apa yang dia mau. Maka diberikan sampai ridha, sampai dia berhenti dari ucapannya. An-Nabi Sa'idin Al-Khudri, diriwayatkan dari Nabi Sa'idin Al-Khudri, lama a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma a'ta min tilkal ataya fi Quraysh wa fi qabail Arab wa lam yakun fil ansari minha syai. Rasulullah sallam memberikan semua apa yang beliau berikan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kepada Quraysh, kepada suku-suku Arab, kepada tokoh-tokohnya, kepada mereka semuanya dibagikan. Wa lam yakun fil ansari minha syai, sedangkan orang-orang Ansar enggak dikasih sedikit pun. Wajada hadzal hayy min al-ansar bi anfusihim wa lam yakun bil ansari minha shay. Wajada hadzal hayy min al-ansar bi anfusihim, maka mereka pun mendapati pada diri-diri mereka sesuatu. Kenapa kok kami enggak dikasih? Tapi orang-orang Ansar adalah orang-orang istimewa, termasuk sabiqin al-awwalin was-sabiqun al-awwalun wa min al-muhajirin wal-ansar. Maka mereka pun tetap tidak berbicara apa-apa, hanya dalam hati mereka merasa sesuatu. Wajadah adal hayu dan ansal ansar fi anfusihim, maka mereka pun dalam hati mereka ada sesuatu, ada pertanyaan, ada kegelisahan, kenapa kami kok enggak dikasih? Hatta kasurut kasurat minhal qalah, sampai akhirnya mulai berbisik-bisik di kalangan mereka, kenapa? Tak tahu, dan seterusnya. Maka bisik-bisiknya mereka terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta qala qailuhum, ketika berkata salah seorang mereka dengan ucapan, laqiya wallahi Rasulullah sallam qaumahu. Ketika ada yang nyeletuk yang terdengar, Rasulullah sallam sudah bertemu kaumnya sendiri. Maka dia sudah lebih cenderung condong kepada kaumnya sendiri. Orang Ansar merasa orang Madinah, sedangkan Rasulullah SAW adalah orang Quraisy, orang Makkah. Maka mereka tadinya bisik-bisik, akhirnya mulai ada yang nyeletuk. Sepertinya Rasulullah SAW sudah bertemu kaumnya sendiri, dan tentunya lebih mementingkan kaumnya sendiri daripada kita. Fadakala alaihi Sa'ad ibn Ubadah, maka masuklah Sa'ad ibn Ubadah menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna hadal hayy min al-ansar qad wajadu alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadal fai'i alladhi asabta. Kata Sa'ad ibn Ubadah, ya Rasulullah, sesungguhnya kampung Ansar ini, mereka dalam keadaan mendapati pada diri-diri mereka sesuatu dari apa yang engkau lakukan, yaitu engkau membagi fai'nya dalam keadaan mereka tidak mendapatkan sedikit pun. Qasamta fi qaumika, engkau hanya membagikan pada kaummu saja. Wa ataita ataya 'idhaman fi qabailil 'arab, dan engkau berikan bagian-bagian yang besar kepada suku-suku Arab. Walam yakun fi hadzal hayy min al ansari minha syai, sedangkan engkau tidak jadikan untuk mereka kaum Ansar ini sedikit pun. Fa aina anta min dalika ya Sa'ad, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa aina anta min dalika ya Sa'ad. Lihat pertanyaannya. Rasulullah SAW cinta kepada para sahabatnya, khususnya kepada Sa'ad. Maka dikatakan kepada Sa'ad ibn Ubadah, fa aina anta, engkau di mana ya Sa'ad? Apa maknanya? Engkau sependapat dengan mereka atau engkau berpendapat lain? Ya Rasulullah, ma ana illa min qaumi, ya Rasulullah, aku tidak lain kecuali salah satu dari kaumku. Ini termasuk yang bertanya-tanya, ini jujur beliau menjawab, aku salah satu dari kaumku. Ini aku juga sama mempertanyakan kenapa gitu. Qala fajma li qaumaka fi hadhihi al-hadirah, kata Nabi, kumpulkan kaummu semua di sini, fi hadhihi al-hadirah, di tempat ini. Fa kharaja Sa'ad fajama'a al-ansar, maka Sa'ad keluar mengumpulkan kaum Ansar di tempat tersebut yang dijuluki dengan hadirah. Faja'a rijal min al-muhajirin fatarakahum fadakhalu, maka datanglah beberapa orang dari kalangan muhajirin, tetapi tarakahum, ditinggalkan mereka. Fadakhalu alaih, kemudian masuk mereka kaum Ansar. Waja'a kharuna faraddahum, sedangkan yang lain datang mengeluarkan orang-orang muhajirin. Enggak usah, yang disuruh kumpul adalah hanya orang-orang Ansar saja. Falamma ijtama'u lahu atahu Sa'ad, ketika sudah berkumpul semua orang Ansar, faqal, maka Sa'ad ibn Ubadah mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu, qad ijtama'a laka hadzal hayy min al-ansar, ya Rasulullah, sudah berkumpul orang-orang Ansar untukmu. Fa'atahum Rasulullah, maka Nabi pun menemui mereka sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahamidallahu wa atna alaihi, beliau memuji Allah dan menyanjungnya, bima huwa ahlu, dengan yang memang pantas baginya. Kemudian berkata, amma ba'd, ya ma'asyar al-ansar, wahai orang-orang Ansar, maqalatun balagatni ankum, ucapan apa yang nyampe kepadaku dari kalian, wajidatun wajadtumuha alaiya fi anfusikum, dan kecurigaan kalian yang kalian dapati di diri-diri kalian terhadap diriku. Alam atikum dullalan fahadakumullah, bukankah aku telah mendatangi kalian dalam keadaan kalian sesat, kemudian Allah berikan hidayah kepada kalian. Wa'alatan fa'agnakumullah. Dan bukankah kalian dulu dalam keadaan papa, miskin, kemudian Allah menjadikan kalian cukup? Wa'ada'an fa'allafallahu baina qulubikum. Dan bukankah aku datang pada kalian, kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan, pertikaian, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian? Qalu bala. Mereka menjawab, tentu, benar ya Rasulullah. Wallahi wa rasuluhu amannu wa afdal. Sungguh kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih memberi dan lebih utama. Thumma qal. Kemudian Nabi bersabda lagi, ala tujibunani ya ma'asyaral ansar. Apakah kalian tidak mau menjawab, wahai ma'asyaral ansar, ala tujibunani, tidakkah kalian mau menjawab? Mereka sudah menjawab, bala, tentu engkau, Allah dan Rasulnya adalah yang paling banyak memberi. Tetapi Rasulullah SAW masih tanya, ala tujibunani, tidakkah kalian menjawab aku? Jawab. Dan dijawab dengan apa yang kalian bisik-bisikkan di kalangan kalian. Ucapkan. Maka mereka pun bertanya, bimada nujibuka ya Rasulullah? Dengan apa kami jawab ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihil man wal fadl. Sungguh Allah dan Rasulnya yang memiliki pemberian yang banyak dan keutamaan. Qala Rasulullah SAW, ama wallahi law syi'tum laqultum falasadaqtum wasuddiqtum. Atainaka makduban wa mukadzaban fasadaqnak wa makhdulan fanasarnak wa taridan fa'awainak wa 'ailan fa'asainak. Kata Nabi, kenapa enggak menjawab? Ama wallahi, ketahuilah demi Allah, kalau kalian mau ucapkan, kalian dibenarkan dan kalian memang benar, kenapa kalian enggak jawab? Bukankah engkau wahai Rasul datang kepada kami didustakan, kami yang membenarkan engkau? Bukankah engkau datang kepada kami terusir, kami yang menolong engkau? Bukankah engkau dalam keadaan ditinggalkan oleh kaummu, kami yang membantumu? Atau engkau dalam keadaan miskin, kami membantu engkau memberikan kekayaan kepadamu? Kenapa enggak jawab seperti itu? Awajadtum ya ma'asyaral ansar fi anfusikum fi lu'a'atin min ad-dunya talabtu biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Apakah kalian marah? Kalian tersinggung, wahai orang-orang Ansar, dan kalian mendapati di diri dari kalian sesuatu lu'a'atin. Disebutkan lu'a'ah di sini, mana al-baqiyah al-yasirah, ada sedikit ketidakterimaan dalam hati. Karena orang Ansar orang mukminun, tidak mungkin marah pada Rasulullah SAW. Tapi mereka merasa ada sesuatu dalam hatinya. Apakah kalian mendapati dalam hati kalian sesuatu dari dunia, dari harta dunia yang aku berikan untuk ta'allaftu biha qauman, yang aku berikan untuk menjinakkan satu kaum agar mereka masuk Islam, sedangkan aku mempercayakan kalian kepada keislaman kalian, mempercayakan kalian pada keislaman kalian. Ala taradawna ya ma'asyaral ansar an yadhhab an-nas bisyah wal ba'ir wa tarji'una bi rasulillah ila rihalikum. Apakah kalian tidak ridha wahai orang-orang Ansar kalau manusia pergi membawa untanya, membawa kambing-kambingnya, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah bersama kalian? Apakah kalian tidak ridha? Falladhi nafsi Muhammadin biyadih. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Sungguh demi Allah, kalau bukan karena hijrah, niscaya aku ini seseorang dari kalangan Ansar. Yani aku adalah orang-orang Ansar. Kalau salakanna syi'ban, kalau manusia menjalani satu lembah, wa salaktul ansar syi'ban, dan Ansar menjalani lembah lain, la salaktu syi'bal ansar, sungguh aku akan menjalani lembahnya Ansar. Allahumma rahmil ansar wa abna'il ansar wa abna'i abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah orang Ansar dan anak-anaknya orang Ansar dan anak-anaknya anak-anak orang Ansar. Kalau kalian menjalani satu jalan dan orang lain menjalani satu jalan, niscaya aku akan menjalani jalannya Ansar. Kalau Ansar menjalani satu lembah, menuruni satu lembah, dan orang lain menuruni lembah lain, aku akan turun di lembahnya Ansar. Kata Nabi Alaihissalam, menunjukkan bahwa beliau masih cinta pada orang Ansar dan masih tetap ingin kembali ke tempat Ansar, yaitu Madinah. Qala fa bakal qaum, maka seluruh para sahabat Ansar menangis. hatta akhdalu lihahum, hingga membasahi jenggot-jenggot mereka karena air mata mereka. Faqalu radina bi Rasulillah, radina bi Rasulillah qasman wa hadda, sungguh kami ridha dengan pembagian Rasulullah, kami ridha dengan Rasulullah SAW sebagai bagian kami. Maka mereka pun ridha Rasulullah SAW sebagai bagian mereka. Demikian firman Allah, "Tsumman sarafa Rasulullah sallallahu wa tafarraqu." Kemudian Rasulullah pun kembali ke tempatnya dan para Anshar pun kembali ke tempat-tempat mereka masing-masing, tafarraqu, menyebar ke tempat-tempatnya. Allah taufik wal afiyah. Demikian firman Allah, sepertinya ada sesuatu yang ditinggalkan padahal penting, yaitu marahnya seseorang yang membelakkan matanya, yang melotot dan keluar urat lehernya, dan menyatakan kepada Rasulullah SAW dengan kalimat, "Ya Muhammad, i'jil. Ya Muhammad, i'jil." Ini lebih kasar lagi daripada ucapan Ibn Mirdas tadi. Menyatakan dengan kalimat, "Ya Muhammad, i'jil." Yang diriwayatkan bahwa ternyata orang itu adalah munafik. Munafik. Menyatakan, "Ya Muhammad, i'jil. Demi Allah, engkau tidak membagi pembagian ini dengan apa yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat." Maka para sahabat sudah jengkel, sudah menyatakan, "Ya Rasulullah, da'ni aqtuluh, ya Rasulullah, biarkan aku bunuh orang ini." Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, "Da'uh, biarkan dia. Jangan sampai orang mengatakan bahwa Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri." Kemudian berkata, "Min dhikdi hadza, dari turunan orang ini akan muncul satu kaum yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yaqra'un al-Qur'an, baca al-Qur'an, la yujawiz hanajirahum, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yakhrujuna min ad-din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya sah min ar-ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari buruannya." Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dilihat di ujung tajamnya, enggak ada apa-apa. Lihat di batangnya, enggak ada apa-apa. Lihat di bulu-bulunya, enggak ada apa-apa. Padahal telah melewati dam wal faras. Padahal sudah melewati darah dan kotoran binatang tersebut. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Enggak ada bekas sama sekali. Qulna a'udzubikumullah, gambaran tentang khawarij. Walaupun Allah mengatakan biarkan dia, tetapi Rasulullah SAW mentahdzir, memperingatkan dari bahaya model orang yang seperti ini. Dengan menyatakan, "Yakhruju min dhi'i hadza," akan keluar dari tulang punggung orang seperti ini satu kaum yang begini dan begitu. Gambaran tentang kaum khawarij yang menentang penguasa, menghalalkan darah kaum muslimin, dan seterusnya dan seterusnya. Nasal taufiq wal hidayah. Nasal taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.